Jemaah sekalian, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala muhammad imamul mursalin wal qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin keluarga besar jamaah juhur Masjid Jenderal Sudirman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada pada penghujung Muharram 1439 Hijriah. Sabtu depan kita sudah akan memasuki Safar 1439 Hijriah. Kemarin tidak sengaja, karena kebetulan saya mengganti khatib, saya sudah menyampaikan secara umum materi tentang jejak perjalanan keluarga. Apa itu jejak? Jejak itu bekas, tanda. Karena semua yang kita lakukan ini dalam kehidupan kita, apatah lagi dalam kehidupan keluarga, itu akan menjadi bekas sampai di hari kiamat. Tadi kita barusan sholat zuhur, wudhu kita basah sampai kering, sujud di tempat ini akan berbekas sampai hari kiamat. Yang paling kita takut kalau kita berbuat dosa dan dosa itu kemudian berbekas sampai hari kiamat. Itulah sebabnya ketika selesai salam ke kanan, salam ke kiri, ucapan pertama yang keluar dari mulut kita adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ucapan paling ringan, Pak. Jangan ditambah-tambah lagi, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menunjukkan kita menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Karena kita berharap sholat-sholat yang kita laksanakan tidak cuma bernilai memenuhi kewajiban kita, tapi juga menghapus bekas-bekas keburukan kita. Nah, siang hari ini kita akan coba sedikit melakukan muhasabah, evaluasi jejak perjalanan keluarga. Ini memang materi ini khusus bagi yang sudah berkeluarga. Sudah kawin dulu? Udah. Udah, ya baiklah. Ini udah. Oh, udah punya anak juga ini ya. Baiklah kalau begitu. Tahun berapa kau menikah? Kau jawab 3 tahun lalu. Kau tak hafal 3 tahun lalu itu tahun berapa? 2014. Baiklah. Udah punya anak ya? Anaknya perempuan. Satu. Alhamdulillah. Mau 2 sekarang. Oh, bagus juga ya. 2014 satu, 2017 nanti 2. Ya Allah. Lebih baik kau tambah anak daripada kau tambah istri. Tambah anak itu paling tambah ongkos. Bapak-bapak, saya ingin menyampaikan ada beberapa, ya ini sebagai kenangan bagi yang sudah menikah ya. Kalau kita lihat, Pak, perjalanan kehidupan, nah ini yang masih maruf, masuk 3 tahun ya. Kita lihat jejak perjalanan keluarga. keluarga itu sudah pernah kita bahas di sini. Kalau kita lihat dalam bahasa, keluarga itu pertama yang paling pokok itu ahlun. Nah, ini dia. Ahlun. Keluarga artinya. Tapi ini khusus keluarga inti, suami, istri, anak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu tugas pokok kita. Kalau ditanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita yang paling utama, ini dia. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita catat Quran surat 66 ayat 6. Ini dia. Yang berikut, keluarga itu juga disebut dengan istilah usroh. Usroh dari kata sir, artinya apa? Rahasia. Tidak semua di keluarga kita boleh cerita ke orang lain. Jangankan ke orang lain, ke orang tua pun tidak boleh kita cerita kalau itu terkait dengan masalah. Kalau terkait dengan kebahagiaan, boleh kita cerita kepada orang lain. Dalilnya ada, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ma, alhamdulillah kemarin si AA ya, dia dapat promosi di kantor. Boleh istri kita ngomong gitu ke orang tuanya. Tapi ma, kemarin AA nampar saya. Enggak boleh istri ngomong begitu. Ada istri di atas. Oh, ada ya, loh ya. Kenapa? Karena salah satu fungsi keluarga itu adalah sebagai tempat merahasiakan. Ya, bahkan Allah melaknat suami yang menyampaikan, membuka aib istrinya, dan Allah melaknat istri yang membuka aib suaminya. Jadi, ada salah satu fungsi keluarga. Al-Baqarah 187. Antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Kita pakaian bagi mereka, mereka pakaian bagi kita. Apa fungsi pakaian paling utama? Ini yang baru nikah. Apa fungsi pakaian paling utama? Menutup aurat. Apa artinya? Kalau kita jadi laki, kita tutup aurat istri kita. Kalau jadi istri, tutuplah aurat suamimu. Jangan suka dimuat di Facebook. Suami saya orangnya begini. Tidak bisa itu. Ini memang dosa ini tambah bertambah ketika ada medsos. Dulu dosa itu dikit-dikit saja. Tapi sekarang sejak ada medsos, dosa bertambah. Karena satu kejahatan, kejelekan kita muat di medsos dan dibaca oleh ratusan ribu orang, dikali jumlah orang itu. Begitulah dosa kita itu. Tapi kebaikan juga sekarang bertambah-tambah. Cukup dengan ceramah seperti ini, kalau orang buka banyak sekali, maka bertambah-tambah pula pahala kita di sini. Jadi resikonya sama. Oleh karena itu ingat, keluarga itu baik dia sebagai anggota inti, ada suami, ada istri, ada anak, tapi juga dia sebagai tempat kita merahasiakan kekurangan pasangan kita masing-masing. Ya, seperti itu. Ada ahlun, ada usroh, seperti itu. Nah, sekarang coba sedikit kita mulai. Tanggal berapa? Coba Ustaz tes. Kau nikah itu 24 April, Sabtu atau Ahad itu? Kenapa kau pilih tanggal tua? Kau nikah di gedung apa di rumah saja? Ya, pantas kalau begitu. Karena sekarang hari pernikahan itu bukan suami istri yang menentukan, tapi kosong tidaknya suatu gedung. Ya, begitu. Jadi kalau lebih awal biasanya dapat tanggal muda dan hari libur. Ini berarti agak telat-telat dikit pula ya kau cari ya. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Mari kita lihat. Ini yang sudah, mohon maaf, tidak menyinggung ya. Yang sudah di atas, ada 20 tahun menikah Pak? Lebih ya, gitu. Maksudnya yang pertama itu. Ya. Kan ada bapak-bapak ketika saya tanya, tahun berapa menikah? Karena orang sudah tua. Tahun 98. Saya bilang, ah gak mungkin pula. Udah selesai dia bisik, mau Ustaz, itu yang kedua. Ah, itu ya. Bapak lihat ini, perjalanan keluarga. Pertama, ya, ada masa yang kita sebut dengan romantis love. Rata-rata orang menikah ini awalnya semua penuh dengan romantis love. Tak mungkinlah kau waktu itu menikah memilih wanita itu kecuali wanita itu pasti cantik menurutmu. Ya? Pastilah orang pernah jatuh cinta untuk menikah. Dulu bapak menikah ada jatuh cintanya tidak, Pak? Adalah gitu. Dinikahkan atau memilih? Memilih. Coba kita lihat ini. Ada romantis love. Ini semuanya masa paling indah. Padahal orang lain sudah bilang, "Dek, kau lihat dulu pula istrimu itu, calonmu. Kenapa? Agak gelap-gelap." Nah, enggak pedulilah gelap-gelap. Itu yang namanya falling in love. Orang kalau sudah jatuh cinta, tai kotok rasa coklat. Padahal pahit sebenarnya. Kalau orang sudah jatuh cinta, laut diseberangi, gunung didaki, ya, bahkan aturan pun dilanggar. Ya, makanya jangan pernah jatuh cinta lagi. Sakit jatuh cinta itu. Ya, orang jatuh cinta itu, coba lihat masa muda, anak-anak itu kalau sudah jatuh cinta, ya Allah. Makanya sebelum anak-anak kita mengalami rasa jatuh cinta, dia harus punya dulu yang disebut dengan mahabbatullah. Dia cinta kepada Allah. Al-Baqarah 165. Wa minan nasi, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mereka amat mencintainya. Tetapi kalau orang-orang beriman, asyaddu hubbalillah. Kalau dia beriman, terdidik, berilmu, ikut majelis, dididik oleh orang tuanya, maka dia amat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mencintai seorang wanita, dia mencintai karena Allah. Dia berkata, "Ana uhibbuki fillah." Saya mencintaimu karena Allah. Dulu pernah diucap seperti itu? Proboro lah, ya. Kita mungkin enggak pintar-pintar bahasa Inggris, tapi hampir orang di muka bumi ini tahu kalimat I love you. Ya, masih ingat, Pak? Tanggal berapa pertama Bapak ucapkan kalimat itu? Enggak ingatlah pula, ya. Ya, romantic love. Ada unsur apa di sini? Fisik. Ya, tampan, cantik, molek, hidung mancung, baik. Istilah agama ini disebut dengan mawaddah. Ini dia, mawaddah. Tapi ingat, romantis love orang yang menikah atau kita sebut mawaddah beda dengan romantis love orang yang tidak menikah. Orang yang tidak menikah tidak merasakan mawaddah. Walaupun apa yang mereka lakukan persis seperti orang yang sudah menikah, tidak sama rasanya. Orang yang belum menikah penuh dengan kekhawatiran, apalagi bagi si wanita. "Mas, kenapa, Dek? Aku sudah menyerahkan semuanya." "Kenapa, Dek?" "Mas bertanggung jawab tidak?" Nah, bodoh sekali si wanita ini. Sudah dia serahkan baru dia tanya bertanggung jawab apa tidak. Mereka terjerat dengan syaitan. Makanya dalam agama kita disebut dengan istilah la taqrabuz zina. Jangan mendekati perbuatan zina itu. Karena semua hubungan di luar pernikahan laki dan perempuan itu disebut zina. Dan dalam Islam itu larangannya, jangan mendekati. Mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi terjadi. Ya, tidak sedikit orang yang menikah, ya, MBA. Apa? Kenapa menikah? Karena MBA. Apa itu? Nah, married by accident. Menikah karena sudah kecelakaan. Ya, ini bahaya sekali. Makanya ingat, fase-fase ini hanya orang yang sudah menikah, kalau mereka melakukan hubungan suami istri, terada yang namanya mawaddah. Ya, ini luar biasa. Ini karunia Allah yang Allah berikan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaza litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan dari pasangan, ya, dari jenismu sendiri. Nah, ini salah kadang-kadang diartikan oleh orang lain. Itu kan Ustadz dalilnya dari jenismu sendiri. Jadi boleh dong LGBT. Ini gila ini. Dari jenismu dalam arti bangsa manusia, kita tidak boleh menikah dengan bangsa hewan. Tidak boleh menikah dengan bangsa tumbuhan. Ya, kita tidak boleh menikah dengan bangsa malaikat. Kita menikah dengan bangsa manusia sendiri. Tapi ingat, azwaza sebagai pasangan. Kalau dengan lelaki bukan disebut pasangan. Ya. Tapi sekarang kecenderungan orang kok sampai seperti itu. Makanya ini kalau duduk jangan terlalu dekat-dekat ya. Ada katanya tandanya kalau lihat orang itu masuk LGBT, lihat kalau jalan pegangan tangan, padahal laki-laki ya, dan pegangan tangannya ada pegangan khusus gitu. Ya, makanya hati-hati kalau jalan tuh jangan pegang-pegang teman-teman itu. Nanti orang pikir kita LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian, gay, terus biseksual dan transgender. Jadi ini bahaya sekali. Pernikahan itu ya, ini kita pernah melewatinya dengan romantis love. Baik. Berikutnya dalam pernikahan juga ingat, tidak cuma romantis love, tapi juga ada masa yang kita sebut distress. Apa ini? Masa-masa sulit. Ini mah udah indah ya. Paling ini bertahan sampai anak pertama lah. Gak usah bohong, anak pertama paling tuh. Ya. Anak pertama kita masih mau mandiin, cebokin dia. Kenapa? Terasa sekali. Tapi kalau sudah kedua, aduh. Anak itu mau apa, mulai teriak, "Mah, ini anak." Udah mulai gitu kan. Apalagi di kantor kemudian kebetulan ya sekarang masa-masa sulit. Ini tantangan bagi gubernur baru kita ini. Apakah bisa mengembalikan Jakarta kembali lagi? Berat ini rasanya. Ya. Kalau Anda tidak percaya, temani istri hari Sabtu atau hari Ahad pergi ke pasar dan coba lihat bagaimana suasana pasar. Sepi. Padahal yang sepi itu cuma kuburan. Ya. Lihat, masa-masa sulit. Mushkilat. Ini masa-masa di mana kita semua orang berkeluarga pernah melewati ini. Masa-masa sulit. Enggak ada keluarga yang tidak pernah mengalami masa-masa sulit. Bahkan kalau jujur, lebih banyak mana ini, Pak? Romantis love apa distress? Ya Allah, kenapa langsung ngomong? Pikir dulu, Mas. Berarti banyak masalahnya ini, ya. Saya beritahu pada kalian, saya lupa tadi. Belum ditahris hadisnya soalnya. Karena ada riwayat yang menyebutkan semua orang yang memikul beban, jangankan beban berat, pikiran pusing dalam keluarga, kalau dia beriman, Allah jadikan itu pikiran pusing penghapus dosa-dosa. Jadi jangan terlalu, kenapa? Mushkilat itu sebuah keniscayaan. Gak ada, jangankan orang yang sudah menikah, yang gak menikah pun banyak masalah. Ya masalahnya jomblo. Aneh hidup di zaman modern kok jomblo. Ya, Anda tahu kenapa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuftahuna Konstantin, ya, itu sudah terbukti kalian akan menaklukkan Konstantin, ya, Abdurrahman apa Muhammad Al-Fatih. Tinggal satu ini, kita lagi menunggu janji Rasul yang berikut kalian akan taklukkan Romawi. Tapi kalau Konstantin kita taklukkan dengan pedang, maka Romawi tidak ditaklukkan dengan pedang. Tapi dengan lisan kalian. Dakwah, dialog, seminar, tulis buku. Ya. Kenapa? Karena sekarang orang-orang Eropa mau cari wanita Eropa yang mau melahirkan mahal sekarang. Iya. Lebih banyak tua-tua di sana. Rusia, ya. Pemeluk agama terbesar Rusia sekarang sudah Islam. Walaupun penduduk terbesar Rusia tetap ateis. Amerika, Eropa mulai menyusul. Cuma dua kiblatnya. Kalau dia ketemu dengan fitrahnya, pasti dia masuk Islam. Tapi kalau tidak, ateis. Kalaupun ada agama lain, tinggal KTP-nya. Habis, Pak. Jadi aneh kalau kemudian di umat Islam, di Indonesia, ada yang kemudian murtad dari agama Islam. itu pasti karena unsur darurah, kemiskinan dan kebodohan. Jadi muskilat sebuah keniscayaan dalam hidup keluarga, ya, pekerjaan, pembiayaan anak, sekolah dan sebagainya. Kalau pusing, timatilah pusingnya itu. Berapa anak kau? Baru satu. Kenapa kau langsung jawab di stres? Ya, kalaupun kau lagi stres, jangan tunjukkan ke orang, ya, gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas. Surat apa itu? Surat 29 ayat 2 sampai 3. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayutsraku ayyakulu amanna? Mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina sadaku wala ya'lamannal kadzibin. Keluarga Nabi Allah Ibrahim diuji. Keluarga Nabi Allah Ismail diuji. Bahkan kalau kita lihat dalam riwayat, Ismail akhirnya menceraikan istrinya. Kenapa? Karena istrinya tidak bisa menyimpan rahasia suaminya. Ketika Nabi Allah Ibrahim datang ke rumah Ismail, Ismail tidak ada. Tapi sebagai seorang mertua, bolehlah dia bertanya kepada menantunya. Karena menantu dan mertua itu mahram. Tidak ada bekas menantu dalam Islam, ya, tetap mahram. Apa yang terjadi, Pak? Ditanya, bagaimana suamimu? Wah, suamiku payah. Hidupnya cuma begitu, dia hanya menafkahi saya dengan dia cara berburu dan sebagainya. Aku tak sanggup dan sebagainya. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Kalau nanti suamimu pulang, beritahu kepada dia, tadi ada orang tua datang. Apa pesan kepadanya? Cepat-cepat dia ganti tiang utama rumah ini. Ya Allah. Ketika Nabi Allah Ismail datang, kemudian dia cerita, apa kata Nabi Ismail? Yang datang itu bapakku Nabi Allah Ibrahim. Takutlah wanita itu. Dan apa pesannya? Cepat-cepat mengganti tiang utama pintu apa? Rumah ini. Artinya aku disuruh untuk menceraikanmu. Maka Ismail menceraikan istrinya itu. Kenapa? Karena dia suka menceritakan keburukan suami. Susah boleh susah, Pak. Tapi jangan dicerita ke orang lain. Karena kesulitan yang dipikul dalam sebuah keluarga, kalau kita ridho dan sabar, itu penghapus dosa-dosa kita. Ya. Kadang-kadang sholat zuhur seperti ini terlihat itu, mana yang lagi banyak masalah, mana yang tidak, gitu. Terlihat sekali. Ya, tadi takbirnya aja sudah beda itu. Kalau orang lagi tidak ada masalah, takbirnya normal saja. Allahu Akbar. Tapi kalau lagi punya masalah, ya Allah. Allahu Akbar. Kita sudah mulai ceramah, dia belum juga sadar. Masih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika dibilang distres langsung, iya distres, ya Allah. Bapak-bapak, jangan bersedih. Muskilat, distres itu keniscayaan dalam keluarga. Keluarga Pangeran Charles juga bermasalah. Ya, keluarga Pangeran Arab Saudi juga ada masalah. Apalagi keluarga kita. Tapi ingat, masalah itu sekali lagi seperti pesan kemarin khotib yang saya gantikan itu, masalah itu bukan soal nasib. Kekayaan itu bukan soal nasib. Tapi soal kita menyikapi. Masalah boleh silih berganti, tapi yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Itu yang paling penting, ya. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Enggak mungkin kita orang beriman tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah itu wanita terbaik dalam hidup sejarah manusia. Ini yang kemarin saya tawarkan. Nih, 35 biografi sahabiah Nabi, sahabiah khawlar Rasul. Kalau bapak ingin jadi orang baik, bapak beli 60 karakteristik sahabat Nabi. Karena dalam hidup kita perlu cermin. Saya mau jadi seperti apa? Buka buku 60 karakteristik sahabat Nabi. Ar-rijalu khawlar Rasul. Terjemahannya 60 karakteristik sahabat Nabi. Supaya kita bisa melihat, kalau ingin masuk surga, contohlah para sahabat. Ibu-ibu ingin masuk surga, contohlah wanita-wanita di sini. Dan wanita yang paling utama di sini adalah Khadijah. Disebut Tahuron, At-Tahuron, wanita suci. Bayangkan dia sudah dua kali menikah, tapi masih disebut wanita suci. Kekayaannya pernah dalam sebuah acara beda buku Indonesia Book Fair, Islamic Book Fair, salah seorang ya yang mengetahui sejarah, mengumpulkan segala macam riwayat dan menghitung bagaimana jika dikonversi kekayaan Khadijah seperti kekayaan Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump. Itulah Khadijah. Dan Anda tahu, masa yang paling sulit dialami Rasulullah dan Khadijah, yaitu ketika mengalami yang disebut tahun pemboikotan. Kenapa terjadi pemboikotan? Tadinya sikap orang Quraisy memang membenci Nabi, tapi mereka tidak sampai pada tingkat ini. Kenapa? Karena bocor rahasia. Tadinya Sufia binti Abdul Muthalib, bibi Nabi SAW, menyampaikan, mewanti-wanti kepada Abu Thalib, jangan sampai lamaran kita ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Saya takut mereka telah berulang kali melamar Khadijah. Pengusaha-pengusaha kaya Quraisy telah melamar Khadijah, tapi Khadijah tolak semuanya. Tapi kenapa Muhammad yang miskin itu melamar diterima? Marah orang Quraisy. Bahkan Sufia binti Abdul Muthalib datang ke Khadijah. Ya Khadijah, jangan kau bikin kami malu. Kenapa? Apa benar kau menyukai Muhammad? Wahai bibi Muhammad, katakanlah kepada Abu Thalib dan Muhammad, kalau sampai aku tidak jadi menikah dengan Muhammad, apatahlah arti hidupku ini. Ya Allah, ada di sini, lengkap. Kenapa saya pilih buku ini? Buku ini banyak penerbitnya, ya. Tapi yang menerjemahkan ini seorang wanita. Dia tidak sekadar membaca sebuah buku, tapi menerjemahkan dengan hati. Itulah sebabnya, bapak-bapak, dalam kehidupan Rasul, Khadijah tidak tergantikan. Walaupun dalam hadis sahih disebutkan oleh Nabi, di hari kiamat kelak, Khadijah itu akan dibangunkan rumah dari emas dan perak khusus sebagai istana Khadijah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, dengan siapa engkau bersama di surga?" Rasulullah menjawab, "Aku bersama Aisyah di surga." Kenapa? Baca itu. Setelah Khadijah ada Aisyah. Ya Allah. Berilah itu pada istri supaya dia bisa melihat cermin. Anda pingin istri Anda baik kan? Separuh hidup kita itu jadi mudah kalau istri kita baik. Istri kita soleha, istri kita sabar, istri kita, Masya Allah, puncaknya ketika dia berkata kepadamu, "Ayah, ayah ini orang baik, ayah ini ibadahnya sempurna, ayah tanggung jawabnya sebaik." Kapan kalimat itu kita dengar? Tidak mungkinlah kalimat itu kita dengar, kecuali istri kita soleha, baik, sempurna akidahnya, istiqomah ibadahnya, dalam pemahamannya luar biasa. Makanya kenapa istri kita kita jadikan, sehingga kalau menghadapi muskilat kita bisa lewati bersama. Tidak sedikit banyak permasalahan Rasulullah SAW selesai melakukan ibadah haji, Allah memerintahkan beliau untuk tahallul. Tapi tahallul itu persis apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, memotong rambut dan berkurban. Ya, Nabi keluar, tidak ada sahabat yang keluar. Apa kata Ummu Salamah, istri Nabi SAW? "Ya Muhammad, bukankah engkau hanya melaksanakan perintah Allah? Laksanakanlah perintah Allah." Nabi merasakan dikuatkan oleh istrinya. Maka kemudian Nabi melakukan tahallul dan kemudian berkurban. Kata Umar, "Ya Allah, Rasul sudah melakukan itu, berarti kita harus mengikutinya." Selesai masalah. Bagaimana Ummu Salamah ada di buku itu. Ya, penting ini, ya. Ibu-ibu sekalian yang ada di atas tentunya, ya. Bapak-bapak, apa poin berikutnya kita lewati? Yang ketiga adalah masa di mana keluarga mengalami apa yang disebut dengan transformation. Aduh. Transformation. Jadi di mana keluarga sekarang mengalami masa-masa sulit pada anak-anak kita. Dulu kita besar, tumbuh, enggak ada gadget, enggak ada internet. Sekarang anak-anak hidup dengan ini. Yang kita sebut dengan istilah generasi Y, generasi Z. Mau apa lagi? Kadang-kadang anak-anak gak pernah lagi ngobrol dengan kita. Dia butuh makan, tinggal online. Datang itu Batagor. Ya. Dia pingin somai, datang. Semuanya. Paling kalau tambahan pun, ongkos deliverynya gak mahal-mahal. Bahkan kalau dia dapat promo, deliverynya juga gratis. Ya, dia mau beli sepatu, dulu paksa ayahnya sambil menangis beli sepatu baru. Ya, sekarang tidak perlu. Ya, dia lihat masih punya akun cukup, ya, dia pesan sepatu, lihat warnanya, ukurannya, datang sepatu. Luar biasa. Kapan dia butuh kita? Kalau paket internetnya habis. Ya, begitu. Ya. Bapak-bapak, ini fakta. Kita tidak bisa hindari. Pertanyaannya, kapan anak kita pegang gadget? Kalau saya di rumah, anak pegang gadget kalau saya ada di rumah. Artinya bukan gadgetnya dia, gadget saya dan gadget istri saya. Begitu. Ustaz, kapan kita belikan dia gadget? Nah, saya dengan istri berbeda pendapat. Kalau istri terlalu berat syaratnya. Kamu nak hanya bisa ayah beli, mama belikan gadget kalau kamu hafal 30 juz Al-Quran. Kapan kira-kira itu? Sekarang dia sudah juz 21. Bersemangat sekali dia. Ya, SMP dia, SMP kelas 2. Ayah, aku sudah punya uang sekian ayah. Insya Allah, kalau aku tambah lagi 9 juz, cukup dan aku beli handphone. Jadi dua, uang yang kita beri dia kumpulkan, dan dia lagi mengumpulkan hafalannya. Jadi sekaligus 30 juz, dan sekaligus uang yang sudah dia kumpulkan. Bangga sekali saya pada anak yang ini. Tapi saya menawar pada istri saya. Apa itu? Syarat saya lebih sedikit tidak begitu berat. Apa itu? Anak boleh kita pegang gadget kalau dia pas ajan langsung ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum. Langsung kemana nak? Masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di rumah, di sekolah, dimanapun dia lah begitu. Ini anak sudah punya apa? Punya alaqah, punya ketergantungan dengan masjid. Tujuh golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, salah satunya pemuda yang tumbuh hatinya ya ta'allaqa, ya tergantung, terikat ya dengan azan masjid. Pokoknya azan dia ke masjid, azan dia ke masjid. Kalau menurut saya ini, ya, kalau anak bapak azan Assalamualaikum langsung ke masjid, berarti kenapa Ustaz? Karena ada dalilnya. Innas salat aqimis salata inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Apa itu surat 29 ayat 45. Kalau anak kita sudah sholat tepat pada waktunya, insya Allah dalam dirinya ada wiqayah. Apa itu wiqayah? Ya, imunitas pencegah dia dari dua perbuatan. Perbuatan keji dan perbuatan munkar. Keji semua ada kaitannya dengan masalah laki dan perempuan. Perbuatan mungkar semua kenakalan-kenakalan yang bisa menyalirkan kriminalisasi. Itulah sebabnya ini penting. Kalau anak bapak sudah sholat berjamaah di masjid, bolehlah. Sekarang masalahnya anak bapak tidak hafal 30 juz. Anak bapak azan tidak ke masjid, bapak sudah berikan dia gadget. Resiko tanggung sendiri. Transformation tidak bisa dihindari. Ya. Gak bisa dihindari, anak siapapun, kiai apa semua, pasti anaknya punya gadget. Kecuali dia di pondok. Dan beberapa pondok pesantren sekarang sudah berubah. Ada satu pondok pesantren di Cilegon, di Anyer, Banten. Namanya Istana Mulia. Syarat masuk ke sana, anaknya harus punya Android. Canggih benar dia. Ya, Android. Ya, luar biasa. Pesantren yang mendidik mereka menjadi entrepreneur. Tapi Android itu hanya bisa dibuka kalau dia store satu surat. Ya, pakai lagi store satu surat. Jadi passwordnya satu surat dalam Al-Quran. Bayangkan kalau Al-Baqarah, kapan dia makainya? Ya, kalau Kulhu bisa dia tiap pakai setiap hari. Standar lah sama kita ya, begitu. Ya, jadi ada macam-macam. Yang pasti transformation ini gak bisa kita hindari. Teknologi itu gak ada yang salah. Yang salah bagaimana cara kita menggunakannya. Seperti itu. Nah, khusus yang sudah lewat 55 tahun, sudah masuk pensiun, pasti akan memasuki ini. Apa ini? Dari love. Wis. Apa dari love itu arti sesungguhnya? Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, dari love. Cinta sejati. Wah, siapa tadi yang jawab tuh? Mana? Ngomong. Ustaz, ada hadiah untukmu. Siapa tadi yang jawab? Cinta sejati tadi siapa yang ngomong? Oh, lah Allah. Inilah bukunya ya. Jangan biarkan air mata ibu berlinang. Masih punya ibu kau? Masih punya ibu mertua? Ah, kau bacalah ini ya. Jangan biarkan air mata ibu. Kau tahu apa arti cinta sejati? Oh, ya Allah. Yang penting kau sudah ngomong lah ya. Gitu nak, ya. Dari love, cinta sejati. Yang tidak lagi melihat abah tua, mak masih muda. Kadang nanti coba tanya kepada yang usia sudah di atas 60. Ketika bangun dia kaget, ih ada nini-nini. Ya Allah, rambutnya sudah putih begitu ya Allah. Makanya disunahkan tuh wanita kalau sudah tua rambutnya diatur dengan rapi. Kalau perlu dicat. Ya, catlah pirang biar suami bangun kaget. Iya ada bule ya Allah. Ya seperti itu. Bapak-bapak, ini dia dari love. Ini yang ketemu dengan ayat ini, mawadda warahmah. Kalau mawadda unsur fisik, ya, mawadda unsur mudah, mawadda unsur cantik, kalau ini semuanya sudah bisa diterima apa adanya. Aku menerimamu apa adanya. Ya, mau apa lagi Ustaz? Dua-dua sudah tua. Ya, yang jadi masalah kalau sudah tua makin jadi. Namanya tua-tua keladi. Nah, ini yang kita ini bahaya ya. Nah, Ustaz, dari jejak perjalanan keluarga ada enggak standar yang harus kita ingat? Nah, ini kita masuk. Wah, sudah tinggal 15 menit lagi ya. Kurang lebih kemarin saya menggambarkannya seperti apa yang Rasulullah rasakan pada Khadijah. Ada 4 hal ya. Yang pertama al-huda, yang kedua at-tuqa, yang ketiga al-afaf, yang keempat al-ghina. Nah, mari kita lihat ada enggak dalam keluarga yang sudah kita raih dari perjalanan keluarga kita. Al-huda. Sudah tidak hidayah itu datang pada keluarga kita dari perjalanan keluarga kita? Apakah waktu menikah dulu istri belum berhijab? Setelah menikah kemudian setelah anda dia menikah dengan anda, dia berhijab, berarti anda pembawa hidayah kepadanya. Ibu, apakah dengan menikah kemudian suami akhirnya mau datang sholat berjamaah di masjid? Apakah dengan menikah kemudian suami kemudian mau membaca Al-Quran? Apakah dengan menikah suami kemudian mulutnya jadi lebih baik? Berarti ibu menjadi pembuka hidayah bagi suami. Pertanyaannya, sudah tidak kita menjadi pembuka hidayah, jalan hidayah kepada keluarga kita? Atau sebaliknya, justru dulu dia sebelum menikah berhijab, sejak menikah dengan kita dia buka hijabnya. Alamak. Saya tidak menyebutkan nama. Ada keluarga dulu biasa-biasa saja mereka. Tapi sejak suaminya punya usaha lambung, ya asetnya sampai ratusan miliar, mereka pindah ke perumahan elit di Jakarta Selatan. Pas mereka kembali lagi, pas ketemu kaget, ya Allah, Ustadz, ada apa? Istriku Ustadz, kenapa? Mohon maaf, saya tidak ingin Ustadz melihat, tapi coba lihat, ini kenyataannya. Kaget saya, ngelihat istrinya, pakaiannya sudah, you can see, astagfirullahaladzim. Tapi saya lihat juga pula, astagfirullahaladzim. Saya tidak percaya. Ah, masa ini istrimu? Inilah Ustaz masalahnya. Coba apa yang terjadi. Ya. Tiap Jumat malam Ustaz, kadang juga hari biasa. Yang paling sedih saya bangun jam 1, jam 2. Nunggu dia belum pulang Ustaz. Saya bukain pintu. Ketika pulang saya tanya, mah, kok malam banget sih pulangnya? Ya, apa jawabnya? Bukan malam, Ayah, ini udah pagi. Ya Allah. Jam 1, jam 2. Dan bau dari mulutnya itu, ya Allah. Ya. Bau John Walker, John Travolta, John Indo, John apa gitu, ya Allah, udah bau sekali. Apa yang terjadi? Saya dapat kabar ternyata ibunya telepon, Ustaz, anak saya wafat. Kenapa? Jatuh di kamar mandi. Saya pikir istrinya, jadi saya agak sedikit ini. Ternyata suaminya yang wafat. Ibunya menangis. Saya bilang, ibu bersyukurlah kepada Allah. Kenapa Ustaz bersyukur? Anak ibu itu sudah Allah selamatkan dari fitnah. Kalau ada istri pulang jam 1, jam 2 pagi, itu bukan istri. Itu kuntilanak. Begitu. Buat apa rumah yang luas? Buat apa penghasilan miliaran? Kalau kemudian pasangan kita seperti itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata, sebaik-baik perhiasan. Apa itu perhiasan? Hiburan yang menyenangkan. Al-mar'atu soliha, istri yang soliha. Yang tadi itu saya bilang, ketika dia berkata, abang ini laki-laki sempurna, abang ini laki-laki baik, abang ini laki-laki bertanggung jawab, mubazir kalau mama yang sendiri menemani abang. Oh. Sudah dua kali kita bilang gitu ya. Ya Allah. Ya. Sekali lagi ini penting sekali bagi kita ya, menjadi jalan hidayah. Bapak, ibu, terserah. Apakah Anda jadi suami menjadi jalan hidayah bagi istri? Apakah istri menjadi jalan hidayah bagi Anda? Kalau ini ada, berarti perjejak perjalanan keluarga Anda insya Allah akan menjadi bekas yang baik sampai hari kiamat. Yang kedua, at-tuqa. Apa itu? Takwa. Sejak menikah, bagaimana kualitas takwa keluarga? Harus ada. Ya, harus ada. Jangan sampai kemudian, memang takwa itu beratnya satu, kata Al-Qurtubi. Absolutisme. Ya, dia absolut. Nilai ketakwaan itu absolut. Kenapa absolut? Karena pada saat yang sama kita harus melaksanakan semua perintah Allah. Pada saat yang sama juga kita harus meninggalkan larangan Allah. Kalau cuma melaksanakan perintah, ada banyak orang bisa melaksanakan. Tapi kalau meninggalkan larangan, itu juga ya juga berat. Tidak sedikit kita lihat ada orang ke masjid, tapi pulang dari masjid, tetap saja masih maksiat. Kita sebut dengan STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Kenapa? Belum takwa. Keluarga itu harus melihat ini. Karena dalam istilah Quran, kalau sampai kita naik derajat ini, Allah berikan kita tiga hal. Apa itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan yang ayat keempat, Allah berikan mereka jalan kemudahan dalam kehidupan. Surat 65 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ini ayat tentang perceraian, tapi kalau orang itu bertakwa, cerai pun tidak kiamat. Siapa bilang cerai itu kiamat? Memang di agama yang lain ada ucapan seperti itu. Apa yang telah dipersatukan Tuhan, jangan dicerai-beraikan. Di Islam, cerai itu bagian kehidupan manusia. Seperti naik pesawat, ada pintu orang naik, ada pintu orang turun. Tapi ada pintu yang tidak boleh dibuka, kecuali darurat. Kalau tidak darurat, jangan dibuka pintu itu. Tapi kalau darurat tidak dibuka pintu itu, lebih banyak yang tidak selamat. Tidak sedikit orang cerai kehidupannya lebih baik. Tidak sedikit orang cerai dapat suami yang lebih baik, dapat istri yang lebih baik. Ya, enggak masalah. Tetapi jangan berpikir cerai. Kenapa? Karena kalau ada pikiran sedikit pun tentang cerai, cepat kamu ke kamar anakmu dan lihatlah mereka. Kalau kamu lihat anak-anakmu, enggak akan mungkin kamu mau cerai. Kenapa? Apalagi anak-anakmu sudah masih kecil. Tapi di Jakarta ada peristiwa, kaget pula kami. Kenapa? Ada bapak dan ibu 50 tahun menikah. Ya, punya rumah besar, usaha besar, anak-anaknya sukses semua. Tapi usia 50 tahun mereka mengatakan, maaf Ustaz, tolong bantu, kami akan bercerai. Anak-anaknya protes, tapi apa kata bapaknya? Apa hak kalian protes kami? Apa kewajiban ayah yang tidak ayah penuhi pada kalian? Apa kewajiban ibu yang tidak ibu penuhi pada kalian? Tidak ada anak-anak bisa protes. Kenapa? Mereka sebenarnya sudah mau lama bercerai. Tetapi mereka demi anak-anak mereka jaga itu. Sampai usia 50 tahun, kemudian mereka berpisah baik-baik. Saya tanya, apa Pak? Ini soal prinsip Ustaz. Ya Allah, berat juga. Memang ada orang punya idealisme. Tapi mereka kompromi demi anak-anak. Ya, berapa tahun kau menikah? Baru setahun. Lama. Memang kalau setahun itu, setahun sampai 5 tahun tuh di stres banyak. Lihat mukamu ini, kelihatan juga banyak masalah ini ya. Sabarlah ya. Jadi ada at-tuqa. Al-afaf, apa ini al-afaf? Kehormatan. Ada orang bilang kehormatan itu dengan harta? Ada orang bilang kehormatan itu dengan jabatan? Coba lihat, kalau kita nonton TV, baca running text, OTT, OTT, OTT, OTT. Bukan jabatan membuat orang terhormat, bukan harta membuat orang terhormat. Tapi kehormatan itu didapat karena keistiqomahan, konsisten dalam hidup. Keluarga, coba kita lihat. Bapak boleh pulang dari sini, ambil kertas putih, berikan pada istri. Supaya istri mencatat kertas putih itu, Bapak tulis di atas judulnya. Papa di mata Mama. Silakan Mama tulis apa adanya tentang Papa. Biar tidak mengada-ada, beri judul kecil. Katakan sejujurnya. Ya, ternyata istri tidak menulis apapun. Ayah, sebenarnya ayah sudah sempurna. Cuman ada satu catatan ayah bagi kami. Apa? Ditulis gede-gede tentang suaminya. Apa suaminya? Cuma 5 huruf. Ya, ya Allah. 2014 kau menikah. Sekarang sudah 2017. Kapan terakhir kau ajak istrimu ke toko emas? Tahun lalu. Jual emas apa beli emas? Jangan kau jual itu maharmu dulu. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Kehormatan itu karena keistiqomahan kita. Kenapa istri sangat menghormati kita? Bukan berapa kita ngasih dia duit, bukan, tapi dia lihat ya, sesulit apapun hidup ayah pria yang konsisten. Itu yang membuat kita terhormat, istiqomah. Ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Itu ayat dalam surat Hud, surat 11 ayat 112 yang membuat Nabi rambutnya tiba-tiba beruban. Tapi ini enggak tahu ubannya karena istiqomah apa bukan ya, seperti itu. Jadi ketika ayat ini turun, sahabat bilang, ya Rasul, ada apa, ada apa? Rambutmu ya Rasul, kenapa? Beruban. Hanya gara-gara turun ayat istiqomah. Surat Hud, surat 11 ayat 112. Apa itu? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Tetaplah kamu di atas jalan yang benar bersama orang-orang yang sudah taubat denganmu. Wala tadgau, jangan sampai kamu melampaui batas. Ya, innahu bima ta'maluna basir. Au innahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Sekali lagi, ya, kehormatan itu didapat. Puncaknya dalam perjalanan keluarga kalau kita sudah memiliki ini. Kalau istri kita sudah punya ini, apalagi diri kita, wah ini puncak kebahagiaan. Apa ini? Rasa cukup. Nanti di waktu yang lain kita bahas khusus rasa cukup. Anda pernah makan makanan yang nikmat, yang enak, rasanya luar biasa, tapi setelah coba puasa, pas maghrib itu makanan paling enak itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seteguk dua teguk teh manis, setelah itu makanan yang tadinya kita pingin, ya paling mah sesendok dua sendok. Rasa cukup ya Allah. Ya. Coba setelah Anda menikah, lihat di lemari. Ya. Dulu Anda masih bujangan, pakaian tiap minggu ada. Sekarang boro-boro beli pakaian. Ya. Tapi kalau ibu-ibu, ya Allah, lemari 1, lemari 2, lemari 3 buka semua, penuh semua mereka. Bu, harus belajar rasa cukup. Ya. Apa sih? Coba tenggorokan perut mana yang bisa mengisi semua apa yang akan kita. Makanya para ulama sepakat, kalau kita pergi belanja, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang membuat kita tuh tidak bisa mengatur cash flow itu karena kita tidak bisa memisahkan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dulu orang tua kalau belanja dibuat daftar belanja. Sekarang main aja belanja. Akhirnya yang tidak perlu dibeli. Kenapa? Hanya pingin ini, pingin itu. Ini penting sekali. rasa cukup ini, ya Allah, Allah. Ini kan doa Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah. Kalau kita punya rasa ini, ya Allah, mudah-mudahan perjalanan hidup keluarga kita mudah-mudahan adalah perjalanan hidup yang terbaik, insyaallah. Saya doakan khusus dua orang ini ya. 2014, 2016. Mudah-mudahan insyaallah istri kalian menjadi wanita salehah ya. Yang sabar menerima kalian apa adanya ya, ya Allah. Bapak-bapak, boleh banyak orang mengalami problem, masalah, tapi problem yang paling mengganggu kehidupan adalah problem keluarga, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa Ibadur Rahman, ya, surat 25 ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa paling sempurna bagi orang dalam keluarga. Jadi kalau kita pingin merasakan kebahagiaan dalam keluarga, syarat utama bikin anggota keluarga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama anggota keluarga kita belum taat, pintar apapun dia, bikin masalah dalam keluarga. Istri pintar masak apapun, pintar apa segala macam, selama dia enggak taat kepada Allah, bikin masalah dalam kehidupan keluarga. Suami walaupun stor uang berapapun tiap bulan 30-40 juta, tapi kalau enggak taat kepada Allah, istrinya hidup dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Ngasih duit banyak ustaz, tapi mulutnya kasar. Coba lihat. Ketika suaminya enggak ada, bahagia dia di rumah. Ketika suaminya pulang, rasa takut semua. Apa yang terjadi? Itu bukan bahagia itu. Ya. Sekali lagi, penting sekali bagi kita. Kata kuncinya, jejak perjalanan keluarga dengan ketaatan. Ada empat hal. Jadi hidayah, takwa, kehormatan, dan rasa cukup. Ternyata kenapa rasa cukup yang terakhir? Karena kalau orang itu punya hidayah, takwa, dan kehormatan, itulah rasa cukup yang paling sempurna dalam kehidupan. Mau cari apa lagi, Pak? Kalau kita sudah punya hidayah, punya takwa, dan punya kehormatan, itu yang paling mahal dalam kehidupan seorang muslim. Ya, sekali lagi, Bapak-bapak, untuk membuat istri makin baik, ini dia, ya. Insyaallah. Ya. Karena ini di masjid, jadi ustaz tidak boleh menawarkan transaksi. Ya. Nanti hubungi aja pengurus masjid, kalau mau pesan silakan. Tapi ini penting. Kalau mau cari bukunya sendiri, silakan. Ya, penting sekali bagi kita. Karena kalau istri soleha, separuh masalah keluarga selesai. Anda tidak bangun setelah sholat subuh, keluarga tidak ada masalah. Tapi kalau istri Anda tidak bangun setelah subuh, masalah kita. Ya, tidak ada yang kita makan. Ya, seperti itu. Anda habis subuh baca Quran tidur lagi. Anak-anak mungkin enggak masalah, tapi coba emaknya habis subuh tidur lagi. Wah, teriak semua. Mama nasi goreng, mama aja mau ribut. Betapa pentingnya seorang istri. Makanya jangan pernah menyia-nyiakan istrimu, ya. Ingat banyak toko Mas buka, ya. Pergi lagi aja istri insyaallah. Kita istighfar karena sudah jam 1. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ampuni kami, ya Allah, sebagai suami kadang belum bisa membahagiakan istri. Sebagai suami kadang belum menjadi teladan yang baik buat istri. Sebagai suami kadang belum bisa menjadi imam yang sempurna bagi istri. Ya Allah, Engkau tahu kekurangan diri kami. Engkau tahu apa ada yang pada diri kami. Buatlah istri kami, istri yang qanaah, dapat menerima keadaan kami apa adanya. Ya Allah, buatlah kami punya spirit semangat untuk belajar, ya Allah, ta'lim, belajar agama dengan baik, agar kami taat kepadamu, yang membuat diri kami dan keluarga kami, ya Allah, bahagia. Kami sadar tanpa ketaatan kepadamu, ya Allah, tanpa hidayah, takwa, dan kehormatan, maka diri dan keluarga kami penuh dengan kekurangan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Limpahkan pada kami hidayah darimu, takwa darimu, kehormatan darimu, dan rasa cukup dalam kehidupan dunia ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami termasuk pasangan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tapi jika kami masih punya umur, ya Allah, beri kami kesempatan merubah keluarga kami. Ya Allah, rubahlah sikap kami yang kadang kasar, kadang tidak bertanggung jawab, kadang suka membiarkan, kadang suka berputus asa, ya Allah. Jauhkan dari kami laki-laki yang omongannya kotor pada istri. Jauhkanlah para wanita yang omongannya, mulutnya kasar pada suami. Ya Allah, jadikan putra-putri kami, ya Allah, pelipur lara. Mereka dengan ketaatan mereka, ya Allah, dapat menghibur kami, ya Allah, baik sekarang maupun di hari-hari yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.